kiprah demi nasibnya. Timur Tengah jadi sumber sengketa. Intan emas bermata, minyak bumi rempah menggoda. Taburkan bencana hingga prahara. Oh, oh, jeritan-derita berkumandang tak ada hentinya. Akibat ulah sang penguasa yang pernah jadi kenyataan.